kita. Tak usah melihat ni, aku ada masalah yang kan perjuang diri. Sing penting koe bahagia ending. opo tenan no tresno iki hati siji. Sitik kuatir cerita iki bakal apik keuke. Yakin yakin no yakin aku tenanan. Sumpah en janji iloku netes tenang. Thank you.

seliramu. Wis kadung kenal karo bapak ibu, wis kebacut nyaman rosliramu. Apa kowe ra ngerti? Apa rang rumangsani? Yen wis kedaden koyo saiki, kudu piye aku bingung ngadepi. Tiwas Koso seliramu wong sing paling kemati. Orang nyongko koe sing paling larani. Sagita Asolule. Lihat.

Mesti dapet ati selimute ati. Aku lunggo dewe neng kene nahan rasa luk mrebes mili. Sama dan bayangan. Langkah terbaik hanya